فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan siang hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Syahrul Ramadan Mubarak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pada kajian kita siang hari ini tema kita tentang kiat-kiat agar sholat kita bisa khusyuk, di mana kekhusyukan sholat ini menjadi hal yang terpenting di antara pelaksanaan ibadah sholat kita. Bahkan para ulama kita, mereka sebagian berpendapat bahwa sholat khusyuk ini hukumnya adalah wajib. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadikanlah bagi kalian sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Kemudian ayat yang lain juga, di antara ciri dari penduduk surga Firdaus adalah orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah sholatnya dilakukan dengan khusyuk, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Berangkat dari inilah betapa pentingnya bagi kita semua untuk terus mengupayakan agar salat-salat yang kita lakukan bisa khusyuk dalam mengerjakannya. Para ulama kita juga telah menjelaskan kiat-kiat agar kita semua bisa khusyuk di dalam sholatnya. Di antaranya ada salah seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Beliau menulis satu kitab, satu buku dengan judul Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk fi Shalah. Beliau menyebutkan ada di antaranya 33 kiat agar kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan penuh kekhusyuan. Kiat yang pertama yang beliau jelaskan di antaranya adalah melakukan persiapan untuk menunaikan ibadah sholat kita. Ketika kita hendak menunaikan sholat zuhur, maka alangkah indahnya ketika kita menyiapkan diri sebelum azan berkumandang. Sehingga kata beliau, ketika azan berkumandang, kita upayakan untuk menjawab setiap muazin azannya. Demikian pula juga ketika azan sudah selesai, kita juga menjawab doa setelah azan selesai, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah sebelum menunaikan sholat fardu. Karena mungkin kita semua pernah mengalami betapa ketika kita terlambat sholat menjadi makmum yang masbuk, kita biasanya tergesa-gesa dan terburu-buru. Kadang kita mengharapkan agar bisa mendapatkan rokaat bersama imam. Namun ketika imamnya sudah iktidal, sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita baru datang. Kadang yang muncul di dalam hati kita adalah rasa kekecewaan, rasa dongkol, kenapa saya bisa terlambat. dan hal ini tentu akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat kita yang akan ditunaikan. Ini yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, hendaknya ketika kita melaksanakan sholat ini wajib untuk disertai dengan tumakninah, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'admi ila mawdi'ihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa tumaknina, senantiasa tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dalam setiap gerakan sholatnya, sampai setiap ruas tulangnya kembali pada posisinya masing-masing. Kita juga pernah merasakan, bisa membandingkan ketika kita tenang dalam mengerjakan sholat dengan tumaknina, akan merasakan rasa kekhusyuan yang luar biasa. Berbeda ketika kita terburu-buru atau tergesa-gesa, tumaknina kita tidak sempurna, biasanya sebagian kekhusyuan itu bisa hilang. Bahkan ada di antara saudara kita, khususnya ketika mengerjakan sholat tarawih, gerakannya sangat cepat sekali dan jelas, terkadang tidak sampai tumaknina. Padahal tumaknina di dalam sholat ini bagian dari rukun sholat kita. Konsekuensinya adalah orang yang mengerjakan sholat dengan tidak tumaknina, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi ibadah sholatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah senantiasa mengingat kematian di dalam sholat kita. Sebagaimana disebutkan di dalam silsilah sahihah, Nabi SAW bersabda, "Udkuril mauta fi salatika fa inna rajula idza dzakara al mauta fi salatihi li hariyun ahyusina salatahu." Nabi SAW memerintahkan kita agar mengingat kematian pada saat kita menunaikan salat. Karena orang yang mengingat kematian di dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus ibadah sholatnya. Apalagi misalkan sampai kita membayangkan jika itu adalah sholat terakhir kita, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan ibadah sholat tersebut menjadi ibadah sholat yang khusyuk, yang terbaik. Kemudian kiat yang keempat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita adalah hendaknya kita memahami ayat-ayat atau bacaan zikir dan doa yang kita baca pada saat melaksanakan sholat tersebut. Karena orang akan bisa merasakan manisnya bacaan sholat-sholatnya tatkala ia memahami apa yang ia baca. Kalau misalkan yang kita baca Al-Quran, surat-surat yang kita baca minimal kita mengetahui artinya secara umum. Namun alangkah lebih baik lagi ketika kita mengetahui tafsir singkat dari ayat-ayat tersebut. Maka hal ini akan sangat berpengaruh bagi kita semua. Inilah diantara sifat dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-73, di antara ciri hamba Allah yang maha penyayang, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka tidaklah seperti orang yang tuli dan bukan orang yang buta. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar heran ketika ada orang yang membaca Al-Quran namun ia tidak memahami artinya. Padahal jika ia memahami artinya, ia bisa menikmati bacaan Al-Quran tersebut. Pengalaman kita semua ketika menangis di dalam sholat kita, ketika kita mencoba untuk memahami bacaan Al-Quran sang imam. Demikian pula juga ketika kita mencoba memahami bacaan Al-Quran yang sedang kita baca. Mengapa ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, mereka banyak yang menangis dari bacaan-bacaan sang imam karena mereka mengupayakan untuk bisa memahami bacaan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Imam Masjid Nabawi maupun Imam Masjidil Haram. Ada salah seorang ustaz kita ketika menjadi pembimbing umroh, hampir setiap sholat lima waktu atau mayoritas secara umum di sholat-sholat jaharnya dia menangis. Karena apa? Dia mencoba untuk bisa memahami makna secara umum dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Imam Masjid Nabawi maupun Imam Masjidil Haram. Maka mungkin kita semua juga merasakan ketika bacaan sang imam, bacaannya tartil, indah, suaranya sejuk didengar, ini lebih mudah membuat kita menangis, lebih mudah membuat kita khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Namun ketika bacaan suara sang imam banyak salahnya, kaidah tajwidnya juga banyak yang keliru, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, biasanya akan sulit bagi kita sebagai seorang makmum untuk bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Karena mungkin kita akan sibuk dalam hati kita, ini bacaan sang imam salah tajwidnya. Nah, ini yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, harus menjadi prioritas kita bersama ketika kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita belum terstandar, maka kita upayakan untuk terus belajar di taklim-taklim atau kursus-kursus yang khusus belajar tentang tajwid atau tahsin. Agar apa? Ketika suatu saat kita diminta menjadi imam, harapannya adalah kita bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Dan yang kedua adalah yang makmum juga merasakan hal yang sama. Proses yang berikutnya adalah baik kita dan para makmum ini mengupayakan agar semaksimal mungkin bisa memahami bacaan Al-Quran kita selaku imam. Nah, ini sangat penting bagi kita semua. Jangan sampai kemudian kita menyibukkan untuk membenarkan bacaan-bacaan yang keliru dari sang imam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika ada sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Nah, beliau menceritakan salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailain yaqra'u mustausilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzi ta'awwadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat malam pernah pada saat membaca ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tasbih, maka beliau pun juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga ketika ayat tersebut berisi permintaan-permintaan seorang hamba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga ketika ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat tentang perlindungan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Untuk bisa tahapan ke sini, kita harus memahami arti dari ayat-ayat yang kita baca, sehingga paling tidak surat atau ayat apa yang sering kita baca pada saat sholat-sholat sendirian atau sholat sunnah dan sholat-sholat lainnya, paling tidak surat-surat atau ayat-ayat tersebut yang kita faham artinya, atau syukur-syukur kita mengetahui tafsiran singkatnya, agar apa, kita juga bisa mencontoh Nabi ketika kita sedang sholat sunnah dan kita mendapati ayat-ayat tasbih, kita upayakan bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga ketika di situ berupa permintaan untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun juga mengupayakan untuk berlindung dari sifat tersebut. Nah, ini para ulama berpendapat khusus pada sholat-sholat sunnah. Nah, adapun sholat wajib, maka tidak, para ulama kita tidak mendapati adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertasbih, kemudian beliau juga berta'awud, atau beliau juga meminta. Karena ada sebagian di antara saudara kita, nah, kemudian ketika ada ayat-ayat tersebut di sholat wajib pun juga melakukan baik pujian kepada Allah, perlindungan kepada Allah, ataupun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis yang dimaksud adalah khusus berkaitan dengan sholat-sholat sunnah kita. Kemudian yang kiat yang kelima, hendaknya kita upayakan untuk berhenti pada setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Sunan Imam Abu Daud, diceritakan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, beliau mengatakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin thumma yaqifu thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, wa fi riwayatin thumma yaqifu thumma yaqulu maliki yaumiddin, yuqatti qira'atahu ayatan ayatan. Beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap ayat ketika membaca Al-Fatihah. Ketika alhamdulillahi rabbil alamin, nah, berhenti, kemudian arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, setiap itu beliau upayakan berhenti. Karena ada sebagian saudara kita juga kemudian terus melanjutkan, dan ini dibolehkan. Cuman kalau bagi kita yang ingin agar semakin khusyuk, kita upayakan berhenti pada setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Meskipun apa, kadang ayat ini nanti ada kaitan dengan ayat berikutnya, maka tetap kita dianjurkan untuk berhenti pada setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang keenam agar kita khusyuk di dalam sholat-sholat kita adalah hendaknya kita membaca bacaan Al-Quran dengan tartil dan membaguskan bacaan kita. Karena ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mengerjakan ibadah sholat maupun juga ketika kita sedang membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian bacaan tartil ini faedahnya adalah bisa memotivasi kepada kita semua untuk memikirkan ayat-ayat yang sedang kita baca. Kalau kita perlahan-lahan, tidak terburu-buru, kadang sambil baca kita mencoba memasukkan apa makna dari ayat tersebut pada pikiran kita atau hati kita. Nah, ini salah satu faedah ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian perintah untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita juga agar kita semua merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kalau bacaan kita enak didengar, maka kita semua akan senang berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam hal membacanya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sedang membaca Al-Quran, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepintas mendengar bacaan yang indah dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian minta Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Nabi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, faqara'tu 'alaihi suratan nisa. Aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa, hatta balagtu, sampai aku membaca ayat yang ke-41 dari surat An-Nisa, fakaifa idza jibna min kulli ummatin bisyahidin wa jibna bika 'ala haula'i syahidan. Maka bagaimanakah jika kami Allah datangkan bagi setiap umat seorang saksi, dan Allah datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Setelah itu Nabi SAW menangis. Karena apa? Karena ketika bacaan itu tartil dan dibaguskan, kemudian Nabi mengambil faedah, mengambil apa makna yang terkandung. Ternyata di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kita semua atas amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Maka menangisnya beliau dengan sebab betapa berat ketika beliau menjadi saksi setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, berangkat dari sinilah kemudian para ulama kita menjelaskan bahwa Nabi hanya mau menjadi saksi kita tatkala amalan ibadah, amalan soleh yang kita kerjakan ada tuntunan dari beliau. Nah, inilah kewajiban kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, terus untuk senantiasa mempelajari ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu wajib bagi kita semua yang sebagai seorang muslim atau seorang muslimah. Orang tidak akan mendapatkan ilmu hanya sekedar keturunan. Bahkan sampai keturunan ulama pun juga kalau tidak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu agama ini. Ilmu agama ini didapatkan dengan cara kita belajar. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar memahami agama ini dengan baik dengan kita belajar ilmu agama. Bahkan salah satu tanda kebaikan seorang muslim yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya dalam memahami agama ini. Untuk bisa memahami dengan baik agama ini harus ada proses belajar di situ. Tanpa belajar maka tidak akan mungkin dan mustahil kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa melalui menghadiri majelis-majelis taklim, atau kita bisa mempelajari dengan kaset-kaset kajian keislaman, atau sekarang ada di YouTube, ada di TV-TV Islam. Nah, itu menjadi sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Demikian pula juga dengan kitab-kitab para ulama. Ini juga bagian cara kita untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan warisan yang banyak dari para nabi dan para rasul adalah dengan mendapatkan atau mempelajari ilmu agama. Karena nabi dan rasul lam yuwaritsu dinaron wala dirhaman. Para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan harta kekayaan, baik dirham, dinar, emas, rupiah, dolar dan yang lainnya. Mereka tidak mewariskan itu. Akan tetapi para nabi dan para rasul mewariskan ilmu. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan warisan yang sangat banyak dari para nabi dan para rasul berupa ilmu agama. Nah, ini betapa pentingnya bagi kita semua untuk mencoba bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, kita upayakan bisa tartil. Dan proses yang berikutnya, sambil kita mencoba menemukan pola bacaan Al-Quran kita masing-masing. Karena masing-masing dari kita itu, nah, keindahannya berbeda-beda. Ketika kita sering membaca, kemudian akan terbentuk pola bacaan sendiri. Dan ini yang dibenarkan dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, disebutkan bahwa bagusnya bacaan Al-Quran kita itu sebaiknya tidak bergantung pada guru. Namun ketika ada proses sering kita membaca, kemudian kita mencoba menyesuaikan pada diri kita masing-masing. Karena ada yang suaranya tinggi, ada yang hanya sedang, ada yang suaranya rendah. Nah, semuanya kalau bisa kita lakukan, meskipun bervariasi bacaannya, selama tartil dengan kaidah tajwid dan kaidah ilmu tahsin yang benar, semuanya akan merasakan keindahan bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana disebutkan di dalam sahih Sunan Imam Al-Hakim, Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zainul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan." Hiasilah, perbaguslah Al-Qur'an ini dengan suara kalian yang terbaik. Karena sesungguhnya suara yang indah ini akan menambahkan keindahan bacaan Al-Qur'an. Nah, kita semua merasakan kalau di kaset-kaset murotal atau ketika di jalan mendengar ada lantunan-lantunan Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, bacaan yang bagus, kadang kita pun juga menikmati bahkan lagu-lagu yang bagus-bagus di dunia ini pun juga kadang tidak ada apa-apanya. Ada kesaksian seorang ibu ketika mencoba mendekatkan anak-anaknya dengan Al-Qur'an. Beliau punya MP3, jadi ketika anak-anaknya bermain sambil didengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tentunya juga bacaan-bacaan yang indah. Kalau sang ibu ini menyebutkan ada suaranya As-Sa'ud, kemudian ada satu lagi anak kecil yang namanya Hasan. Nah, dalam perkembangannya sang anak ini kemudian ketika menghafal Al-Qur'an cepat menangkapnya karena apa? Sering mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut. Dan yang kedua, sang anak ini tidak suka mendengarkan nyanyi-nyanyian. Nah, ini salah satu faedahnya, kewajiban bagi kita semua, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini menjadi hiasan bagi kehidupan kita. Ada yang lebih indah dari musik-musik yang menurut orang bacanya indah, yaitu di atas musik itu Al-Qur'an. Maka kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai hiasan bagi kita semua seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kiat yang ketujuh agar kita semua bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita, kita meyakini bahwa Allah, kita sedang menghadap Allah dan Allah menjawab setiap apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Disebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allahu azza wa jal, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian dan hambaku berhak atas bagian yang dimintanya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku sedang memujiku. Nah, ini jawaban Allah. Kemudian ketika sang hamba mengucapkan wa idza qala ar-rahmanir rahim, mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Nah, kemudian ketika sang hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allahu majdani abdi, Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan bahwa hambaku telah mengagungkanku. Nah, kemudian ketika sang hamba ini mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Nah, ini antara aku dan hambaku dan apa yang diminta hambaku ini, maka akan diberikan. Kemudian faida qala ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Sehingga kita ketika kita ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sambil meyakini Allah menjawab permintaan kita ini, mudah-mudahan permintaan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap salat-salat kita, setiap rakaat kita meminta petunjuk agar Allah memberikan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan jalannya orang-orang yang berbuat zalim, demikian pula juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang zalim, yang sesat ini kata para ulama kita adalah dari kalangan Nasrani. Karena mereka mengamalkan suatu amalan ibadah tidak dengan ilmu. Nah, berbeda dengan dari kalangan Yahudi, yaitu al-maghdub yang dimurkai. Alasannya adalah mereka tahu ilmunya namun tidak mengamalkan atas ilmu yang mereka dapatkan, justru menyelisihi atas ilmu yang mereka peroleh. Nah, kita ingin agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang senantiasa menjaga kita semua untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kiat yang ke-8 yaitu hendaknya ketika kita menunaikan sholat, kita upayakan di depan kita ada sutroh atau ada pembatas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua bisa lebih khusyuk, bisa lebih konsentrasi karena pandangan kita juga terbatas. Nah, berbeda kalau misalkan sholat kita tidak ada pembatasnya. Misalkan contohnya adalah di tengah ruangan ini yang tidak ada pembatasnya, nanti ada orang lewat, belum lagi juga nanti ada dengar suara dan seterusnya, hal ini akan mengganggu. Belum lagi juga pandangannya bisa kemana-mana. Nah, kalau misalnya ada pembatas, ada sutra ini, harapannya pandangan kita dibatasi untuk melihat tempat sujud tersebut. Dan yang kedua, tidak ada orang yang lalu lalang lewat di depan sholat kita. Karena betapa sangat mengganggu kalau misalkan di depan sholat kita ada orang yang bolak-balik terus. Apalagi misalkan orangnya, pakaiannya juga mencolok. Kadang nanti kita ya memikirkan pakaian yang dipakai orang yang lewat itu. Ataupun misalkan ada sesuatu yang lucu dari yang lewat, maka hal ini bisa mengguyarkan kekhusyuan kita. Nah, tujuan dari adanya pembatas di depan sholat kita adalah mengupayakan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di Sahih Sunan Imam Abu Dawud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ila sholla ahadukum ila sutratil fal yadnu minha la yaqta asyaitana alaihi salatahu." Nah, apabila kalian sholat, hendaklah mendekat ke sutra atau ke pembatas agar setan tidak mengganggu sholat kalian. Dan setan ini adalah sifat dari makhluk yang bernama jin dan manusia. Jadi setan itu bukan wujud namun sifat. Sehingga apa, ketika kita di dalam Quran surat An-Nas memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan yang jenis manusia maupun jin, ini tujuannya adalah menjauhkan dari sifat-sifat setan. Makanya ketika misalkan ya ada seorang wanita dengan pakaian aurat yang terbuka, ya dia memiliki sifat setan, yaitu karena auratnya yang terbuka. Ini mengganggu kita, mengganggu konsentrasi, mengganggu pikiran kita, bahkan juga ya menjadikan kita semua tidak khusyuk. Nah, ini ya betapa pentingnya agar kita menjauhi dan tidak diganggu oleh setan. Kemudian yang kesembilan, iat yang kesembilan, ketika kita melaksanakan ibadah sholat juga hendaknya kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri di dada, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fis salati wa du'a yadahul yumna 'alal yusra. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Faedah yang diambil dari sini, di antara penjelasan para ulama kita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah, menyebutkan tentang perkataannya Imam Ahmad rahimahullah, mengapa ada murid Imam Ahmad yang bertanya, mengapa ketika kita sholat tangan kanan kita itu diletakkan di atas tangan kiri kita di dada? Maka jawaban Imam Ahmad, hal ini merupakan sikap untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Nah, ini tujuannya, ada hikmah mengapa kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita di dada pada saat kita sholat, adalah bagaimana kita mencoba untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki kekayaan, maka kekayaan itu kita tanggalkan pada saat menghadap Allah dan kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, beliau menjelaskan bahwa makna yang terkandung ketika kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada kita pada sholat adalah sebagai bentuk merendahkan diri kita dengan penuh kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun juga sebagai upaya agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga kalau misalkan kita sholat, kemudian ada saudara kita yang banyak bergerak tangannya, maka kita tidak ikut-ikutan. Kita tetap bagaimana gerakan tangan kita diperlukan manakala ini sudah terdesak. Contohnya misalkan gatalnya karena sudah gatal sekali, atau misalkan karena ada nyamuk yang sedang menggigit, atau ada sesuatu yang kita perlu untuk menyingkirkan dari diri kita, maka hal ini dibolehkan. Namun kalau sekedar misalkan merapikan pakaian, nah ini sesuatu yang sebaiknya tidak diikuti. Karena ada sebagian saudara kita ketika melihat live sholatnya orang-orang Arab ketika di masjid Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, banyak di antara mereka yang kemudian ya suka beres-beresin pakaiannya, beresin surbannya, padahal yang gak mengganggu tetap tertutup auratnya dan tidak ada manfaat, maka hal ini tidak diuntungkan. Nah, kalau baik kita tetap bagaimana meminimalisir untuk gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat kita, tujuannya adalah agar kita mengupayakan bisa khusyuk di dalam sholat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-10 yaitu mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud pada saat kita berdiri. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Imam Al-Hakim Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'u ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah, ini juga yang disunahkan bagi kita semua. Jadi pandangan kita jangan lurus ke depan atau jangan lurus ke atas. Bahkan kalau lurus ke atas, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala butakan matanya. Nah, karena orang yang suka lihat-lihat ke atas nanti bisa tidak konsentrasi ibadah salatnya. Apalagi misalkan suka tengok-tengok ke kanan ke kiri, juga hal ini ya mengganggu kekhusyukannya. Namun kita upayakan ketika kita sholat, kita hanya memandang tempat sujud kita, karena ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah bisa menjadikan kita lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-11 adalah hendaknya bagi kita yang memiliki variasi bacaan-bacaan surat, bacaan zikir dan doa di dalam sholat kita, kita upayakan untuk meragamkan. Meskipun apa, misalkan ada bacaan zikir, doa, ayat-ayat yang menjadi favorit kita, maka ini pun juga diperkenankan. Namun kalau bervariasi, harapannya kita tidak bosan dan harapannya kita semakin lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Apalagi apa, ketika kita mencoba untuk memahami, oh kalau doa yang ini permintaan kita terhadap hal yang satu, nah sedangkan ragam doa yang lain permintaan terhadap hal yang kedua dan seterusnya, maka ini memotivasi bagi kita semua bagaimana kita semua bisa meragamkan bacaan baik surat, ayat, zikir, doa di dalam sholat kita. Dan tentunya bacaan zikir dan doa ini harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-12 adalah ketika ada imam atau kita sholat dan membaca ayat Al-Quran yang berisi ayat sajdah, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ini juga menjadi ya tuntunan bagi kita semua. Kita harus tahu di mana tempat-tempat ayat-ayat sajdah, sehingga ketika kita sedang membaca, kita akan mengupayakan bisa sujud tilawah. Sebagaimana perintah di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya ada adalah dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiyya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada orang-orang yang beriman, maka mereka bersujud dan menyungkur sambil menangis. Tujuannya apa? Hikmah kenapa kita disunahkan untuk sujud tilawah ini, agar kita semua bisa mencontoh atau mensifati dari hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka kita pun juga ikut sujud agar kita bisa seperti mereka sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang disayanginya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-13 agar kita semua bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita adalah hendaknya kita membaca ta'awud di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah. Tujuannya apa? Agar kita semua bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan, baik dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Kemudian kiat yang ke-14 adalah hendaknya ketika kita melaksanakan sholat, kita merenungi bagaimana keadaan para pendahulu kita yang soleh, mereka menunaikan sholat-sholatnya. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering menangis ketika sholat. Demikian pula juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan di pipi beliau ada semacam garis seperti aliran sungai. Penyebabnya adalah saking banyaknya beliau menangis pada saat beliau sholat. Nah, ini pun juga memotivasi bagi kita semua bahwa kita patut untuk mencontoh mereka, bagaimana mereka bisa menikmati ibadah sholat-sholat mereka sampai menimbulkan tangisan, agar hati-hati kita yang keras ini menjadi luluh, menjadi lembut dan menjadi bening. Salah satu upaya kata para ulama kita agar hati kita yang keras ini bisa lembut adalah dengan menangis, ya bisa melalui sholat kita. Atau yang kedua adalah ketika kita berziarah ke kubur, kita merenungi bahwa kita juga akan meninggal dunia dan akan dikuburkan, sehingga kita mencoba untuk melembutkan hati-hati kita yang penuh dengan dosa dan perbuatan maksiat, agar kembali bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-15, mengapa kita perlu untuk khusyuk? Maka kita harus tahu manfaat kekhusyukan dari sholat kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang menunaikan ibadah sholatnya, masing-masing akan mendapatkan bagian sesuai dengan kekhusyukannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, tumnuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulutsuha, nisfuha." Ada hamba-hamba Allah ketika mengerjakan salatnya, ada yang mendapatkan bagian 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan bagian 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, ada yang mendapatkan 1/3 atau 1/2-nya. Berangkat dari hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan ada dua orang yang sedang sholat di shaf yang sama, namun yang satu pahalanya setinggi langit dan yang kedua pahalanya serendah bumi. Yaitu karena apa? Kekhusyukan di dalam sholatnya. Nah, ini betapa pentingnya kadar pahala kita ditentukan oleh kekhusyukan di dalam sholat-sholat kita, dan tentunya gerakan-gerakan yang sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gerakan sholat kita. Nah, kemudian kiat yang ke-16, ketika kita mengerjakan sholat hendaknya ada kesungguhan di dalam berdoa, membaca doa-doa khususnya pada saat kita sedang melaksanakan ibadah sujud. Karena waktu sujud ini di antara waktu atau jarak yang pendek menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-55, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya." Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, doa yang dimaksud di sini adalah pada saat kita sedang bersujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, mengapa pada saat sujud ini kita harus semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa? Karena pada saat bersujud ini adalah bagian yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a." Bagian yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah berdoa pada saat kita sedang sujud. Nah, inilah betapa pentingnya kita semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, khususnya di pada saat kita sedang sujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, sehingga bagi kita semua bisa memperlama waktu sujud kita tatkala kita sedang sholat sendirian. Namun ketika kita sebagai makmum, maka kita wajib untuk mengikuti imam dalam gerakan-gerakan kita. Jangan sampai kita terus sujud padahal imam sudah berdiri dan makmum yang lain juga sudah berdiri. Maka hal ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperbanyak sujud dan memperbanyak berdoa di sini adalah pada saat kita sendirian melaksanakan ibadah sholat-sholat kita, khususnya sholat-sholat sunnah. Adapun sholat-sholat fardu, maka bagi kita yang laki-laki sangat ditekankan untuk bisa berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid atau musholah-musholah terdekat dari kita. Karena inilah sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman, mereka rukuk dan bersujud bersama-sama. Di dalam Quran surat Maryam, maksud bersama-sama di sini adalah dengan berjamaah di sholat-sholat wajib mereka. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaahnya kecuali ada uzur syar'i, baik karena sakit, karena hujan lebat, atau halangan-halangan yang lainnya. Namun kalau tidak ada halangan itu, mereka bersegera untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah, baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ataupun di masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab Sirah Nabawi, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat wajibnya secara berjamaah kecuali di akhir hidupnya pada saat sakit keras, dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq diminta untuk menjadi imam sholatnya kaum muslimin di kota Madinah. Selebihnya Nabi yang menjadi imam di sholat-sholat bersama para sahabatnya. Maka hendaknya kita semua terus mengupayakan meladani Nabi, khususnya dalam sholat lima waktu kita. Kita upayakan bagi yang laki-laki bisa berjamaah di masjid. Nah, adapun yang perempuan dibolehkan di masjid, namun yang lebih utama adalah sholat lima waktu di ya, tempat tinggalnya atau di rumah-rumah atau di kos-kosan kontrakan mereka. Ini khusus yang perempuan. Adapun yang laki-laki sangat ditekankan untuk bisa berjamaah bersama kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, ada sebuah perusahaan di Jogja ini yang memiliki konsep yang bagus. Jadi mewajibkan para karyawannya yang laki-laki agar ketika waktu azan sholat wajib berkumandang, wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tentunya diatur kalau yang memiliki amanah tertentu, misalkan menjaga barang dan sebagainya, ya perlu gantian, dan ini dibolehkan. Sebagaimana juga ketika kita menyaksikan, kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka para askar atau penjaga masjid-masjid tersebut, mereka semua tidak ikut sholat menjaga kaum muslimin. Barangkali ada yang berbuat kerusakan atau pencurian dan yang lainnya. Nanti setelah kaum muslimin sudah selesai, sudah diatur, nah mereka akan menunaikan sholat yang mereka belum sempat melakukannya, dan ini dibolehkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dan ketika kita semua melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid atau musala-musala kita, juga hendaknya kita setidaknya kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ya hendaknya kita mengisi saf-saf yang terdepan dan kita merapatkan saf-safnya, karena di celah-celah saf ini biasanya pintu setan bisa masuk. Salah satu faedahnya kita merapatkan saf dan meluruskan saf adalah untuk menyatukan dan melembutkan hati-hati kita. Kita akan merasakan seperti satu tubuh dengan muslim atau muslimah yang lain ketika kita saling merapatkan barisan. Nah, namun ketika saling berjauhan, maka kita khawatir pintu setan akan masuk menjauhkan hati-hati kita bersama kaum muslimin. Nah, ini diantara faedah mengapa kita diperintahkan untuk merapatkan dan merapikan saf-saf ketika kita menunaikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kemudian kiat yang ke-17, ketika kita melaksanakan sholat dan agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, hendaknya kita terus mengupayakan tidak bersegera meninggalkan sholat kita setelah kita selesai. Namun kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang masyru' yang disyariatkan. Karena faedah dari zikir-zikir ini, setidaknya ini menjadi sarana untuk menguatkan kita semua agar pengaruh khusyuk ini masih ada di dalam hati, termasuk juga dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Karena ketika kita pertama setelah salam, kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Salah satu makna istighfar di situ yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah memohon ampun. Pada saat kita mengerjakan sholat, mungkin ada yang lalai dari apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian juga zikir-zikir yang lainnya, di mana hal ini untuk menunjukkan bahwa kita semua jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, maka kita dibolehkan untuk tidak berzikir dan melakukan aktivitas yang mendesak tersebut. Namun kalau kita masih ada waktu luang, maka hendaknya kita tetap di tempat sholat kita, kita selesaikan zikir-zikir kita, agar ini menjadi bagian dari cara kita memperolehkan kekhusyukan di dalam sholat kita. Kemudian kiat yang ke-18, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, hendaknya kita menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat, kemudian di depannya disebutkan ada tirai. Nah, tirai ini begitu mencolok, kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, amiti azili anni fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'riduli fi salati. Singkirkan kain tirai itu karena sesungguhnya gambar-gambar yang menarik dari kain tirai itu senantiasa mengganggu sholatku. Maka ini juga menjadi perhatian kita bersama ketika kita sholat. Nah, kalau bisa yang di depan kita sesuatu yang tidak mencolok. Maka bagi kita yang berpakaian, maka pakaiannya jangan gambar orang atau gambar sesuatu yang menarik atau gambar misalnya kata-kata yang bikin lucu, karena ini bisa mengganggu. Pengen khusyuk ternyata kata-katanya lucu, kan kadang nanti bisa ketawa sendiri. Nah, ini ya sebaiknya apa mengingatkan, kalau misalkan sudah kadung ya pakai kaos misalkan atau baju yang ada gambar-gambar seperti itu dan dia punya jaket yang bisa menutupi, sebaiknya ketika sholat adalah pakai jaket agar tidak ya membuat atau mengganggu orang-orang yang di belakang kita. Demikian pula juga yang di depan kita. Nah, kalau misalkan di depan kita ada orang tiduran, maka ya tetap hindar. Jangan sampai kemudian ketika kita sholat kita memperhatikan cara tidurnya. Misalkan kan ada iseng, oh kok tidurnya begini. Atau misalkan kita sholat di samping orang yang sedang ngobrol, maka kadang setan memasukkan jadinya mendengarkan orang yang ngobrol itu, apa sih yang diobrolkan. Nah, ini bisa mengganggu khusyuan kita. Maka kita upayakan ketika sholat masing-masing dari kita mencoba untuk menghilangkan gangguan-gangguan, baik yang mengganggu sholat kita pribadi maupun yang mengganggu sholat dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah. Ya, ini juga kadang kita perlu mengingatkan saudara kita, ada yang ketika sholat pakaiannya ketat sehingga ketika dia sujud kelihatan auratnya, ya bahkan juga kelihatan dalemannya, dan hal ini tidaklah baik dan mengganggu. Nah, ini ya perlu untuk ya bisa menjadi ya wasilah dakwah kita kepada saudara-saudara kita, mengingatkan tentunya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang hikmah, dan kata-kata yang bijak, sehingga motivasi awal sudah mau berjamaah ini langkah yang bagus, tinggal menutupi apa yang kurang. Ada sebuah kisah di Indonesia ketika ada orang yang sholat, kemudian dia lupa HP-nya suaranya dinyalakan, suara ringtunnya. Jadi waktu itu ada telepon. Nah, kemudian ya dia karena nggak ngerti ya dibiarkan aja, sehingga ketika sudah selesai, nah kemudian takmirnya dan orang-orang yang di sekitarnya itu pada mendatangi. Nah, kemudian yang bersangkutan sudah minta maaf karena lupa, tetap dimaki-maki dan sebagainya. Nah, karena yang bersangkutan ini baru ya mulai mencoba sholat berjamaah, habis itu kapok. Kemudian pada saat yang bersamaan dia akhirnya kembali ke aktivitas yang dulu, senang ke kafe. Nah, ketika di kafe ada kejadian orang ini, pemuda ini menumpahkan gelas yang ada di ya depannya. Ketika menumpahkan kena orang lain dan dia meminta maaf, kemudian waitress yang membersihkan itu menyampaikan, iya nggak apa-apa pak, saya bersihkan, dan tetap dilayani dengan baik. Nah, karena kenyamanannya justru dia pindah, tadinya dari masjid pindah ke kafe, karena ke kafe melakukan kesalahan tidak dimarahi, bahkan ya dihormati, dilayani dengan baik. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua. Di tempat-tempat yang jelas maksiat ya seperti itu, kafe-kafe tentu yang ada minuman kerasnya dan di situ dipertontonkan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Nah, jelas itu sesuatu yang tidak baik, kita jauhi. Maka alangkah lebih indahnya ketika kita masing-masing dari kita juga melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya ada kekurangan dari saudara kita, maka hendaknya kita tegur dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang lembut, yang mudah-mudahan beliau-beliau yang kita ingatkan ini menutupi kekurangannya dan semakin termotivasi untuk bisa ya berlama-lama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Nah, kemudian kiat yang ke-18 adalah ketika makanan dihidangkan, maka hendaknya kita ya selesaikan makanan itu dulu. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, la salata bihadratit ta'am. Tidak boleh salat kalian ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, penjelasan dari para ulama kita memang ketika kita sedang lapar sekali. Nah, sedang lapar sekali kalau misalnya kita salat malah yang kita pikirkan adalah makanan yang sudah dihidangkan itu. Apalagi misalkan ternyata makanan itu bisa beramai-ramai yang makan. Kalau kita sholat pulang-pulang ternyata sudah habis makanannya, wah ini bikin sakit hati lagi. Dan ketika sholat juga mungkin memikirkan ini sudah habis belum ya, sudah ada yang ngambil belum, ini kesukaan saya. Nah, kalau sudah dihidangkan sebaiknya kita ya makan dulu, setelah itu baru kita lanjutkan sholat. Kecuali memang ya makanannya kita tidak dalam keadaan lapar dan makanan itu pun juga tidak kita mungkinkan tidak akan mengganggu sholat kita, maka hal ini diperbolehkan tetap kita mendahulukan sholat kita, khususnya ketika iqomah sudah dikumandangkan. Nah, kemudian kiat yang ke-19, ketika kita hendak sholat juga dan kita mau buang air kecil, air besar atau mau hendak kentut, maka kita tidak boleh menahannya. Nah, contohnya kita sudah wudu, sudah qomat, tiba-tiba mau masuk barisan shaf, kita mau kentut, maka sebaiknya kita kentut dulu dan kita kembali berwudu. Karena khawatir nanti apa kita sibuk memikirkan menahan kentut itu. Demikian pula juga ketika kita dalam kondisi mau buang air kecil atau air besar, nah biasanya nanti yang kita pikirkan adalah menahan apa buang air kecilnya atau menahan buang air besarnya, dan tidak konsentrasi dari mendengarkan bacaan imam ketika itu sholat jahar, ataupun juga tidak konsentrasi dengan bacaan kita sendiri ketika kita sholat sir, yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa cepat selesai sholat kemudian ke kamar mandi. Nah, ini yang hendaknya kita perhatikan. Meskipun nanti kita masuk, maka tidak mengapa, dan mudah-mudahan pahala yang diberikan Allah tetap sama atau jauh lebih besar setelah kita menunaikan hajat buang air kecil atau buang air besar atau mengeluarkan kentut dari diri-diri kita. Nah, kemudian berkaitan dengan kentut ini, ada adab yang hendaknya kita perhatikan. Ketika ada saudara kita kentut, tidak boleh untuk menertawakan. Nah, pernah ada seorang sahabat Nabi yang kentut, kemudian sahabat yang lain menertawakan, ditegur oleh Nabi, bukankah Anda juga kentut? Nah, ini sebenarnya maksudnya adalah untuk mengingatkan, jangan menertawakan. Karena kadang di masyarakat kita, kalau ada yang kentut kemudian yang menertawakan, dan ini tentu tidaklah baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kemudian adab yang ke-20. Nah, hendaknya kita tidak sholat ketika kita sangat ngantuk. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza ta'ata ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u." Nah, apabila kalian sangat ngantuk, hendaklah tidur dulu, setelah segar bangun baru mengerjakan sholat. Karena apa? Kalau ngantuk sudah tidak konsentrasi, Nah, biasanya ya kadang kita juga alam pikirannya sudah kemana-mana. Maka yang dianjurkan adalah hendaknya kita tidur dulu. Makanya mengapa para sahabat dan Nabi ketika mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan kadang waktunya malam, karena mereka biasanya tidur dulu. Nah, kemudian ketika mengerjakan sholat tarawihnya malam, harapannya bacaannya bisa panjang dan sebagainya. Karena kadang dari pagi mulai sahur, pada sahur gak tidur, beraktivitas kerja sampai sore, buka puasa kenyang. Nah, kemudian setelah sholat isya kita kadang sudah ngantuk sekali. Apalagi misalkan mendengarkan kultum tarawihnya sesuatu yang ya bikin nyenyak untuk nambah rasa ngantuk. Nah, biasanya udah gak konsentrasi mengerjakan sholat tarawihnya. Maka kalau misalkan kondisinya seperti itu gak apa-apa, kita tidak sholat tarawih, nanti tidur dulu baru kita sholat tarawih sendirian di rumah juga, insya Allah ini lebih baik dan lebih utama. Karena apa, kekhusyuan ini bisa lebih terjaga. Kemudian kiat yang ke-21, tatkala kita mengerjakan sholat juga tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat, apalagi dikhususkan misalkan mengusap debu atau pasir yang menempel di kepala kita. Disebutkan di dalam Sahih Sunan Imam Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya untuk ya mengusap pasir atau debu yang menempel di jidatnya. La tamsah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fa wahidah. Janganlah kalian mengusap jidat kalian untuk membersihkan ya debu, batu, kerikil pada saat kalian sedang sholat. Kalau melakukannya ya cukup sekali saja, sekali usap saja. Nah, ini ya perintahnya agar kita tidak disibukkan. Karena ada saudara kita yang tidak hanya mengusap debu atau pasir yang menempel di jidat, bahkan merapikan rambut. Nah, ada yang merapikan rambut, merapikan peci, atau merapikan kancing baju. Sebenarnya ini sudah menutup aurat dan tidak masalah kalau tidak dirapikan juga. Nah, ini sebagai salah satu cara setan agar orang tersebut tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian kiat yang ke-22, tatkala kita menunaikan ibadah sholat juga tidak mengeraskan bacaan kita yang dapat mengganggu orang lain. Ya, bacaannya secukupnya. Karena apa, ada di antara saudara kita yang ketika sholat bacaan zikirnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu keras dan sangat mengganggu kita yang ada di sampingnya. Nah, kalau sudah terganggu kan memungkinkan orang lain tidak akan khusyuk di dalam sholatnya. Maka kita baca bacaan Al-Qur'an atau bacaan zikir dan doa kita secukupnya. Dan ketika kita membaca itu paling minimal kata para ulama kita adalah mulut kita bergerak. Jadi tidak boleh kita baca Al-Qur'an, baca zikir, baca doa di dalam setiap gerakan salat kita kemudian kita mulut kita diam. Cukup bacanya dalam hati. Karena kita kadang mendapati saudara kita yang ini ketika salatnya sir ya mulutnya tidak bergerak, diam saja. Bacaannya dalam hati, nah ini tidak dibolehkan. Paling minimal, nah mulut kita bergerak-gerak. Yang paling utama adalah bisa terdengar di telinga kita dan tidak mengganggu saudara atau saudara-saudara kita yang ada di samping, di depan atau di belakang di mana kita mengerjakan sholat. Kemudian kiat yang berikutnya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita, kita mengupayakan agar menahan semaksimal mungkin dari menguap pada saat kita sholat. disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata'a fa inna syaitana yadkhul." Nah, apabila kalian akan menguap di dalam sholatnya, hendaklah berupaya semaksimal mungkin menahannya. Karena apa? Karena setan bisa masuk melalui mulut kita yang menguap. Nah, kalau mampu menahan, kita tahan. Cuman kalau enggak mampu, maka kita tutup, baik dengan tangan kanan kita seperti ini, kalau tangan kiri harus dibalik. Nah, seperti ini di antara adab cara kita menutup menguap pada saat kita sedang menguap. Tujuannya apa? Agar setan tidak ya masuk melalui mulut kita dan kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kemudian kiat yang berikutnya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Nah, hendaknya kita tidak ya menjulurkan kain-kain kita pada saat sholat. Maksudnya adalah ya bermain-main dengan, khususnya kalau kita pakai sarung. Nah, biasanya ada yang iseng mainan sarung ketika sholat, maka kita hendaknya tidak menyibukkan dengan itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Sunan Imam Abu Dawud, naha an sadli fi sholati wa yughattiya ar-rajulu fahu. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang sedang sholat, nah kemudian menjulurkan kainnya. Nah, kemudian juga melarang seseorang yang menutup-nutup mulutnya. Nah, ini juga kita perhatikan kalau kita tidak sedang sakit, misal sakit mulut atau apa, maka sebaiknya mulut kita dibuka. Cuman kalau misalkan ya ada yang sedang sakit, ya maka boleh untuk menutup, misalkan dengan ya penutup, alat penutup masker. Nah, kalau misalkan ada uzur syar'i, kalau nggak ada uzur syar'i, maka nggak boleh ada penutup di mulut kita ketika kita sedang menunaikan sholat. Kemudian yang terakhir, bahwa ketika kita sedang sholat agar mampu bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita, hendaknya kita tidak menyibukkan diri dengan meniru gerakan-gerakan yang ada di sekitar kita. Misalkan ada suara burung, iseng meniru suara burung. Misalkan ada suara kucing, meniru suara kucing. Ada kejadian di zamannya Nabi. Jadi ada sahabat yang iseng suka meniru-niru suara hewan. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jelas dia akan konsentrasi bagaimana memiripkan suaranya dengan suara hewan tersebut, dan akan melupakan konsentrasi dari menghayati, memahami ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir atau doa-doa yang ia baca pada saat sholat. Nah, ini beberapa kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita yang dijelaskan oleh ulama kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya yang berjudul Salatun wa Salatuna Sababan Bil Khusyuk Fis Sholat. Ada 33 kiat agar kita semua bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Demikian yang bisa disampaikan, saya kembalikan kepada MC atau moderator. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, jazakallahu khair kepada Ustaz Elan yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya seperti biasa buat jemaah sekalian atau santri-santri yang ingin bertanya bisa nyalurkan, yang ikhwan bisa bertanya langsung atau menyalurkan di kertas juga boleh, dan akhwat seperti biasa menyalurkan di lembar kertas kemudian disampaikan selalu melalui sampai ngicep seperti itu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, untuk batasan sutroh yang pertama berkaitan dengan jarak. Dengan jarak, ulama menyebutkan sekitar 3 hasta. 3 hasta itu ya seperti bisa dilalui oleh seekor kambing. Karena dulu di zamannya Nabi yang suka lewat itu ya biasanya kambing, tempat orang sholat. Nah itu batasan terkait jaraknya. Adapun batasan tingginya, para ulama kita berbeda-beda. Ada yang menyebutkan setinggi 1 hasta, yaitu ya kurang lebih segini. Nah, atau yang kedua, kalau pendapatnya Imam Ahmad, yang penting bisa membedakan dengan yang lainnya. Jadi cukup garis saja sudah dikatakan sebagai sutro. Nah, atau sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Ya contohnya adalah tas. Nah, sebagian ulama sudah menyampaikan bisa itu dianggap sebagai sutro. Nah, cuman yang lebih afdol tadi sesuatu yang lebih tinggi, karena semakin memperjelas kalau ada orang yang hendak lewat bahwa di situ ada orang yang sedang sholat. Nah, nanti ada persoalan yang kedua, ketika misalnya kita sholat di belakang, di depannya ada orang yang lagi zikir, kemudian tiba-tiba orang ini ya pergi, nah otomatis sutronya sudah hilang. Nah, ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah kalau misalkan kita bisa maju dengan gerakan yang paling sedikit, maka kita maju. Cuman kalau misalnya gerakannya banyak, maka kita tetap di situ. Nah, ini pertimbangan yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau. Nah, jadi kan ada saudara kita yang karena ingin mengejar sutra sampai langkahnya banyak sekali seperti orang jalan, maka ini justru meninggalkan yang wajib mengikuti yang sunnah. Nah, karena pendapat yang lebih kuat bahwa sutra ini adalah hukumnya sunnah, tidak sampai derajat di antara syarat wajib kita sholat. Tadi tujuan dari sutrohnya adalah agar kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Jadi kalau bapak misalkan ya cuman ada tas, maka kalau bisa ditinggikan tasnya sebagai sutra ini lebih utama. Kalau nggak bisa berdiri tinggi, maka dirobohkan juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan. Ternyata yang disebutkan baru 26 kiat, di mana sang penulis menyebutkan 33 kiat. Memang ada beberapa kiat yang sudah digabungkan dengan yang lain, dan kadang saya sudah menyampaikan sehingga tidak perlu diulang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan pada saat sholat kalau kita lupa bagaimana bacaan sujud sahwinya. Nah, pada saat kita lupa dari gerakan sholat atau bacaan sholat kita, ada kewajiban untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat tidak ada bacaan khususnya. Jadi bacaannya sebagaimana ketika kita sedang membaca ya doa pada saat kita sedang sujud Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya. Karena hadis yang menyebutkan tentang doa sujud sahwi secara khusus dinilai oleh para ulama kita statusnya hadisnya adalah dhaif atau lemah. Nah, ini yang kedua. Jadi bacaan sujud sahwi kita adalah sebagaimana bacaan ketika kita sedang melaksanakan sujud. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita boleh berdoa pakai bahasa Indonesia pada waktu sujud dalam sholat? Nah, ulama juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat. ada yang membolehkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita, ada ulama yang tidak membolehkan. Namun saya lebih memilih pendapat yang tidak membolehkan pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, yang paling afdol, yang utama adalah bacaan doa yang kita baca adalah yang masyru. Maksudnya baik dari Al-Quran, doa-doa dari Al-Quran, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau yang kedua, boleh bacaannya harus pakai bahasa Arab. Karena di dalam setiap bacaan sholat kita, baik zikir, doa, Al-Quran, semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka saya lebih memilih pendapat tidak boleh pakai bacaan Indonesia ketika berdoa pada saat kita sedang berdoa dalam sholat. Kalau di luar sholat boleh kita berdoa dengan menggunakan bacaan bahasa Indonesia. Misalkan di waktu-waktu mustajab antara azan dengan iqomah, atau pada saat waktu sahur, atau pada saat setelah sholat asar sebelum waktu maghrib di hari Jumat, atau pada saat kita sedang berpuasa. Nah, pada saat kita sedang berpuasa juga waktu-waktunya mustajab, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Sunan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, salah satu la turaddu dakwatuhum, ada tiga orang yang doa-doa mereka mustajab atau tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil. Maka bagi bapak-bapak atau ikhwan atau akhwat, ibu-ibu yang mendapatkan amanah untuk memimpin orang-orang yang di bawahnya, maka kita berupaya untuk bisa bersikap adil. Karena kalau kita berupaya untuk adil, doa-doa kita termasuk doa yang mustajab. Apalagi yang kedua, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pertama disebutkan adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nah, salah satu keistimewaannya doanya adalah mustajab. Yang kedua adalah wasaimu hina yuftir, doanya orang yang berpuasa. Mulai dari waktu subuh sampai menjelang waktu maghrib ini doa-doanya mustajab. Sehingga kita manfaatkan di waktu luang-luang kita. Kita boleh mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia agar diampuni oleh Allah, agar diterima amal-amal kebaikan, amal soleh, amal ibadahnya, agar Allah berikan rahmat, agar Allah luaskan kuburnya, agar Allah terangi kuburnya, agar Allah jadikan sebagai taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita mendoakan orang-orang yang kita cintai yang masih hidup, baik dari keluarga kita maupun kaum muslimin, baik di negara ini yang kita cintai maupun di negara-negara lainnya. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Irak, dimanapun yang sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa peperangan dan yang lainnya, mereka membutuhkan doa-doa kita. Bahkan ada seorang siswa ketika ada ceramah dari salah satu imam dari Palestina, setelah selesai ceramah menangis dan ke depan merasa tidak punya jasa untuk membantu saudaranya di Palestina. Terus kata sang imam dari Palestina ini, doa antum ini sudah sangat membantu. Nah, bagi kita, kalau misalnya kita tidak memiliki sesuatu, kita gunakan doa-doa mustajab kita untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membutuhkan kesabaran, keteguhan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau pakai surat-surat dalam Al-Qur'an, contohnya baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dari Al-Qur'an. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu juga dari Al-Qur'an. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana, itu pun juga Al-Qur'an. Kemudian ihdina siratal mustaqim, itu juga doa minta agar ditunjukkan jalan yang lurus, itu pun juga dari Al-Qur'an. Jadi banyak contoh doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita mendoakan anak istri kita agar menjadi imam pemimpinnya yang bertakwa, disebutkan juga di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika kita ragu-ragu dalam hal jumlah rakaat sholat sedang dalam mengerjakan sholat. Nah, ada sebuah kaidah di dalam kaidah fikih kita bahwa al-yakinu ya la yazalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Maka solusinya adalah ketika kita ragu-ragu 2 atau 3 rakaat, maka kita tentukan mana yang menurut kita nyaman. Kalau misalkan kita 2, maka ya kita 2. Kalau misalkan kita lebih yakin ke 3, maka kita pilih 3. Nanti dilihat, kalau misalkan ternyata ada kekurangan, kita harus melengkapi kekurangan itu dan diakhiri sebelum salam dengan sujud syahwi. Wallahu a'lam. Iya, kalau jika kita ada pertanyaan, bagaimana jika kita tidak melakukan salah satu rukun sholat atau meninggalkan rukun sholat yang tidak disengaja, apakah sholatnya harus diulangi? Maka yang diulangi adalah yang kekurangannya saja. Jadi tidak semuanya. Kalau misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat, ternyata kita baru 3 rakaat salam. Nah, maka kalau sudah sadar, kita cukup melengkapi 1 rakaat itu. Jadi tidak mengulangi dari awal. Sekitar 1 pekan sebelum sebelum Ramadan, saya ke Jakarta, kemudian sholat di masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ya memang kita rombongan mengerjakan sholat asarnya di qasar, jamak qasar. Nah, imamnya dari kita, terus ada bapak-bapak. Nah, kita kan sholatnya 2 rakaat, dari 4 menjadi 2. Salam bapak ini pun juga ini salam, ikut salam juga. Terus kita ingatkan, silakan Pak dilengkapi yang duanya. Nah, tidak mengulangi dari awal rakaat pertama sampai keempat. Karena Nabi juga pernah lupa dan beliau menggenapi apa yang kurang. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan untuk akhwat yang ikut sholat berjamaah di masjid, lebih utama mana, berada di saf terdepan atau di saf paling belakang? Maka yang lebih utama adalah di saf yang paling belakang. Nah, namun kadang kita memperhatikan antara maslahat dan mafsadahnya juga. Artinya, kalau misalkan mulai dari belakang, khawatir masih memungkinkan akan ada yang datang. Kalau misalkan orang lewat, khawatir mengganggu yang sholat di belakangnya. Ya sebaiknya kita mulai yang akhwat yang datang duluan, memulai dari saf terdepan di akhwat ini. Dan mudah-mudahan mendapatkan keutamaan, karena niatnya mendapatkan keutamaan yang sama dari akhwat yang atau ibu-ibu yang sholatnya di belakang. Nah, ini untuk memperhatikan masalah maslahatnya. Karena kita khawatir, karena yang kalau ada yang tidak paham, nah disangkanya sutra juga nggak bisa dilewatin untuk maju ke depannya. Nah, sehingga kalau bisa diisi yang depan, yang akhwat ini diisi yang bagian asaf untuk akhwat, kemudian baru ke belakang. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan, waktu sholat jamaah baik zuhur atau asar, gerakan imam terlalu cepat sehingga makmum ketinggalan membaca Al-Fatihah. Apakah makmum harus ngebut menyelesaikan bacaannya? Nah, para ulama menjelaskan bahwa bacaannya makmum sudah tercukupi dengan bacaannya imam. Artinya di sholat sir kita juga yang makmum berkewajiban membaca Al-Fatihah. Namun ketika imam sudah rukuk, maka kita wajib untuk mengikuti gerakan imam dan tidak menyelesaikan Al-Fatihah kita. Misalkan kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, ternyata imam sudah rukuk, ya sudah kita ikut mengikuti gerakan imam, karena bacaan Al-Fatihah kita sudah tercukupi dengan bacaannya sang imam. Wallahualam. Ada pertanyaan, ketika di masjid banyak anak kecil yang ramai, bagaimana caranya agar sholat tetap khusyuk? Nah, bagi kita yang bisa mengingatkan anak-anak kecil, kalau kita bawa anak-anak, ya pertama kita ingatkan dulu ikut sholat. Kalau mau mainan, sana di belakang, di halaman belakang atau di halaman masjid. Nah, biar nggak boleh ganggu yang lain. Ternyata kalau misalkan ternyata masih ribut dan masih di depan, ya kita semaksimal mungkin bisa menjaga kekhusyukan kita. Karena kekhusyukan ini jangan diartikan suasananya harus tenang, harus syahdu, tidak. Termasuk juga ketika ada anak-anak juga bisa khusyuk. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah mengimami dan sedang menggendong cucunya yang Hasan dan Husain. Terus suatu ketika mengimami dan ya Hasan dan Husain bermain-main di punggung Nabi, namun Nabi bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk ini bisa kita manage karena sangat erat dengan hati kita. Nah, kalau misalnya kita agak lalai lagi, ya kita coba kembali untuk bisa bersikap khusyuk, dan anak-anak kita tetap kita biasakan untuk senang ya di masjid. Nah, ya tinggal kita mengupayakan bisa mengkondisikan. Nah, hukum mengajak anak sendiri, apakah harus diajak atau tidak, dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau kita kemungkinan kita yakin akan ribut, maka sebaiknya tidak diajak. Namun kemungkinan bisa diatur dan tidak begitu ribut, maka sebaiknya kita ajak. Karena ada, saya pernah ke Surabaya, terus di masjidnya ditulis kalau anak-anak di bawah 5 tahun nggak boleh diajak ke masjid. Nah, kita khawatir. Ya, sebenarnya kalau yang masih ribut tuh usia mungkin 3 tahun ke bawah. Kalau sudah 5 tahun, 4 tahun mungkin sudah bisa diingatkan sama orang tuanya. Nah, terus juga yang kedua, kalau bisa anak-anak kita didekatkan dengan orang tua. Jadi jangan disatukan dengan teman-teman yang lain. Nah, karena kalau disatukan kadang ya suka iseng-isengan. Nah, kadang yang bikin dorong-dorongan dan bisa bikin keributan. Kalau disela, mudah-mudahan bisa meminimalisir dari keributan yang ada dari anak-anak yang kita cintai. Iya. Kemudian ada pertanyaan, tadi telah dijelaskan bahwa tidak boleh menutup mulut kecuali dengan alasan syar'i. Apakah ketika perempuan yang menggunakan niqab atau cadar sedang ia ingin melaksanakan sholat di tempat umum, misal Idul Fitri, menutupi wajah menggunakan niqab tersebut alasan syar'i dan dibolehkan? Iya, kalau misalkan ia memilih pendapat bahwa niqab adalah hukumnya wajib, maka di tempat-tempat umum dia tetap dianjurkan untuk menutup wajahnya. Kecuali berpendapat sunnah, maka ya sebaiknya dibuka dan mengupayakan memilih shaf juga yang tidak begitu mencolok dari pandangan bapak-bapak atau laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah, apabila kita hanya mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir, itu apakah sudah bisa menggantikan sujudnya? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tata cara sujud sajdah, kemudian bagaimana tata cara sujud syahwi. Nah, untuk pertanyaan pertama, bacaan tasbih, tahmid dan takbir ini tidak mencukupi dengan untuk menggantikan sujud. Jadi yang utama sujudnya dulu. Nah, sujud, nah kemudian baru bisa membaca ayat-ayat, bisa membaca bacaan sujud ketika mendengar ayat-ayat sajdah. Kemudian tata cara sujud sajdah, ya cukup sekali sujudnya. Ya, cukup sekali, terus kalau kita sholat dan pas baca surat lain, membaca ayat saja, sang imam langsung sujud, sujudnya sekali, terus kemudian baru berdiri kembali. Nah, berbeda dengan sujud syahwi. Kalau sujud syahwi, di apa gerakannya dua kali sujud. Allahu akbar. Nah, kemudian apa kita boleh melewati di depan orang yang sedang sholat yang hanya berbatas sajadah dan tidak ada supro? Nah, ya kalau beliau ini memilih pendapat dari Imam Ahmad, maka supronya adalah sajadah itu. Kalau lewat ya di selebihnya dari sajadahnya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ada pertanyaan, boleh melakukan gerakan lain pas sholat seperti mukenahnya kebuka jadi kelihatan aurat. Maka ini bukan lagi boleh melakukan gerakan, ini malah wajib melakukan gerakan untuk menutup auratnya yang terbuka. Kemudian ada pertanyaan, saya pernah mendengar bahwa sholat isya itu lebih utama dilakukan pada malam hari tengah malam sekalian sholat tahajud, apa benar? Yang afdol, yang utama adalah sholat isya bersama kaum muslimin. Kalau kita di Indonesia biasanya sholat isya-nya adalah ya tepat waktu, ketika waktu isya, nah baru dikumandangkan azan dan iqamah. Maka yang lebih utama kita berbarengan bersama kaum muslimin. Berbeda dengan pondok, ada pondok-pondok yang punya masjid di lingkungan pondoknya. Kadang nanti habis maghrib ada taklim sampai jam 9, baru mengerjakan sholat isya-nya adalah setelah jam 9. Maka yang lebih utama adalah mengerjakannya di malam itu setelah taklim. Jadi dilihat dari kondisi di mana kaum muslimin mengerjakan sholat isya-nya, apakah di awal waktu atau nanti di pertengahan malam. Pertengahan malam itu maksudnya Nabi itu ketika sholat isya pertengahan malamnya sekitar jam 10 malam. Jadi bukan Nisful Lail itu bukan jam 12 malam. Karena ada pendapat ulama dan insya Allah ini yang lebih kuat, batasan sholat isya itu bukan menjelang subuh, namun di tengah malam, ya jam 12 malam itu. Nah, kalau kita memang ingin sholat isya, ya kalau bisa sebelum jam 12 malam, kalau ingin mengakhirkan dan memang kaum muslimin juga bersepakat sholatnya diakhirkan. Nah, adapun sholat tahajud sendiri, ya dikerjakan setelah sholat isya. Boleh di awal, boleh juga di sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir ini yang lebih utama. Ya, kalau di kita kurang lebih sekitar jam setengah tiga, jam dua, jam setengah tiga, atau jam tiga. Nah, ini lebih utama. Wallahualam. Iya, kemudian ada yang bertanya, boleh kita menggunakan alat sholat yang empuk? Contohnya adalah sholat di atas busa. Asalnya kalau kita sholat boleh, yang penting busa itu suci, bersih. Nah, karena salah satu syarat sahnya sholat kita kan memang tempatnya suci. Namun yang perlu kita perhatikan adalah kenyamanannya. Kalau misalkan sajadah biar agak empuk dikasih busa, insya Allah ini masih dalam taraf kewajaran. Cuman kalau kita sholatnya di atas kasur, nah ini malah tidak konsentrasi, karena gerakan juga tidak akan sempurna. Karena busa kan biasanya ya kalau diinjak kita tidak akan seimbang dan yang lainnya. Jadi asalnya kita boleh sholat di atas busa, namun kita harus melihat apakah ini menambah rasa khusyuk kita atau justru membuat kita semakin bermalas-malas dalam mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, kalau hendak safar dari Jogja ke Bali, misal salat maghrib, tapi lupa menjamak isya dan perjalanan sangat lama, bolehkah ketika ingat masih dalam rentang waktu maghrib langsung menyambung salat isya untuk dijamak? Kalau pertanyaannya seperti ini, dibolehkan. Jadi menjamak itu tidak mesti harus apa satu waktu, maksudnya langsung. Cuman yang lebih apa lebih utama, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi ya setelah sholat maghrib misalkan kemudian langsung dijamak qasar. Kalau misalkan masih mukim di situ, dia hanya boleh menjamak, nggak bisa mengqasar. Contohnya kita masih di Jogja, ya kita hanya bisa menjamak waktu isyanya, nggak boleh mengqasar. Mengqasar itu boleh ketika sudah di tempat lain. Nah ini yang harus menjadi catatan kita. Jadi, karena kalau jamak itu kan apa berkaitan dengan waktu kesibukan syar'i yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh menjamak. Ya contohnya adalah ya seorang dokter mengoperasi pasiennya harus jam 6 dioperasi, belum sholat waktu maghrib belum tiba, ya, sehingga di, sedangkan selesai operasi jam 8 malam, maka boleh dijamak maghrib dulu kemudian sholat isya di jam 8 malam tersebut. Urutannya juga harus sesuai dengan urutan waktu sholat. Nah ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau maghrib dengan isya, ya maghrib dulu baru isya. Zuhur dengan asar, meskipun sholat di waktu asar kita apa sholat zuhur dulu. Contohnya adalah ketika misalkan kita bersafar kemudian belum sholat zuhur waktu asar, mengimami waktu asar, kita boleh meniatkan sholat zuhur. Sehingga kalau sudah selesai sholat zuhur bersama imam mukim, kita lanjutkan dengan mengqasar, jamak qasar sholat asarnya 2 rakaat. Nah ini diantara pendapat ulama, karena dalam persoalan fikih ini ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Nah kemudian ada pertanyaan, hal-hal sunnah dan wajib dilakukan oleh makmum saat sholat berjamaah. Nah hal-hal yang sunnah dan wajib ini sebagaimana syarat wajib, hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang sunnah, nah, sebagaimana orang yang sholat. Asalnya begitu. Kewajiban yang paling utama dari seorang makmum adalah mengikuti sang imam dan tidak boleh mendahului sang imam. Karena ada di antara saudara kita yang pengennya lebih baik dari imam, sehingga selalu ingin lebih duluan dari gerakannya sang imam, padahal ancamannya adalah akan Allah gantikan dengan kepala keledai. Nah ini ancaman bagi orang-orang yang mendahului gerakan-gerakan imam. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti imam dan rentangnya tidak jauh. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir, saat sholat berjamaah apakah makmum juga diwajibkan membaca Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun sholat? Kalau misalkan bacaannya sir, maka wajib untuk apa membaca Al-Fatihah. Namun kalau misalkan sang imam ini sudah rukuk, maka kewajiban itu gugur, harus mengikuti gerakannya sang imam. Dan kita masuk bagian dari rokaatnya bersama imam adalah batas terakhirnya pada saat rukuk. Sehingga kalau misalkan kita datang, imam rukuk, kita juga ikut rukuk dan mendapati membaca zikir, bacaan rukuk, meskipun hanya satu kali, maka ini sudah dianggap kita mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, cuman kalau sudah imamnya sami Allahu liman hamidah, ya kita pun juga ya sudah tidak mendapatkan. Jadi kita harus nanti menambah satu rakaat yang kurang. Namun kita harus ya disunahkan untuk mengikuti. Jadi kalau misalkan imamnya sami Allahu liman hamidah dan kita terlambat, kita juga ikut, bukan menunggu nanti imamnya kalau sudah berdiri lagi. Karena ada sebagian saudara kita juga sama, menunggu nanti kalau imamnya sudah berdiri lagi baru mengikuti gerakan imam. Nah, ini beberapa hal yang bisa kami jawab. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebelum diakhiri seperti biasa kan ada post-test. Silakan bagi peserta untuk mengambil selembaran kertasnya. Ya. Apa? Nah, menyiapkan kertas sendiri ya buat yang ikhwan, karena belum disediakan seperti itu, dan ambil menunggu nanti kalau